Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Rabi' yang keempat dari bab Alam Rabi' Ma'ruf dan Munkar. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathalul qa'imi fi hududillah, permisalan seorang yang senantiasa berdiri menjaga, mengingkari, melakukan ingkar mungkar, ya, dalam batas-batas yang Allah tetapkan, yang Allah larang. Kata Imam Nawawi rahimahullah, al-qa'im bi hududillah, yakni makna al-munkiru laha, al-qa'im bi daf'iha wa izalatiha, ya, yang mengingkari, menegakkan ingkar mungkar untuknya, senantiasa menolak, menghilangkan kemungkaran darinya. Seorang yang senantiasa melakukan ingkar mungkar, wal waqi' fiha, dan seorang yang terjatuh ke dalamnya, ke dalam kemungkaran, pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, permisalan seorang yang melakukan ingkar mungkar dengan orang yang melakukan kemungkaran, kama sali kaumin istahamu ala safinatin, seperti satu kaum yang mereka melakukan undian, berundi untuk menempati satu tempat di dalam perahu. Fa sara ba'duhum alaha wa ba'duhum asfalaha, sehingga dari hasil undian qira'ah, ya, sebagian mereka mendapatkan tempat di bagian atas, sebagian di bagian bawah. Fakana alladhina fi asfaliha, dan orang-orang ada di bagian bawah mendapat bagian tempat di bagian bawah perahu. Idza istaqaw minal ma, ketika butuh untuk mengambil air, marru ala man fawqahum, mereka mesti melintasi, lewat ke orang-orang yang bagian atas, yang mendapat di bagian atas. Fakalu, maka mereka pun kemudian memiliki mengeluarkan satu ide yang salah, yang mungkar. Kata mereka, lau anna kharaqna fi nasibina kharaqan walam nu'zi man fawqana, ya, kalau seandainya kita lubangi saja perahu ini di tempat kita, tempat bagian kita di bawah, kalau kita bisa melubanginya, langsung bisa mengambil air dari bawah, kita tidak akan mengganggu orang-orang di atas kita. Mempunyai ide untuk membolongi, melubangi perahu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa in tarakuhum, kalau seandainya orang-orang yang di atas itu membiarkan mereka memiliki ide seperti ini, wa maradu, iya, membiarkan apa yang mereka inginkan, halaku jami'an, ini saya mereka akan binasa semuanya. Wa in akhadhu ala aidihim, tapi kalau mereka orang-orang di atas ini memegang tangan-tangan mereka di bawah, yakni menahan, mencegah mereka mengingkari, iya, apa yang mereka ingin lakukan, najau, wa najau jami'an, mereka selamat dan semuanya kan selamat. ini. Intinya, iya, bahwasanya ingkar mungkar itu adalah sebab min asbab an-najah. Sebaliknya, tarkul ingkar mungkar itu adalah sebab min asbabil halak. Ingkar mungkar sebab di atas sebab keselamatan. Kata Rasulullah SAW, kalau mereka mengingkarinya, memegang tangan mereka mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan, mereka akan selamat. Ya, tapi kalau mereka biarkan, mereka akan binasa semuanya. Wattaqu fitnatan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kata Allah SWT, ya hendaknya kalian takut satu fitnah, ya azab, yang ketika turun tidak akan hanya menimpa orang berbuat zalim saja, tapi akan menimpa orang-orang yang lain yang membiarkannya. Kata Rasulullah SAW, innan nas idza ra'au munkaran falam yughayyiru aw syaga an ya'ummahum Allah Subhanahu wa taala biqabih. Sesungguhnya orang-orang atau manusia kalau mereka melihat satu kemungkaran dan tidak berusaha merubahnya, mengingkarinya, maka sebentar lagi Allah akan menimpakan iqab yang merata kepada mereka semua, yang berbuat mungkar dan yang biarkan dia tidak melakukan ingkar mungkar. Pada hadis yang saya dihasan Syekh Al-Albani rahimahallahu taala. Iya. Kata Sulaiman rahimahallahu taala, hakadha dinullah. Idza akhadha al-uqala'u wa ahlul ilmi wad-din 'ala juhal wa sufaha najau jami'an. Kalau orang-orang yang berakalnya, orang-orang yang berilmunya, yang bagus agamanya, mereka bisa menahan, mencegah orang jahil mengingkari kemungkaran mereka orang sufaha, iya, mereka selamat semuanya. Wa in tarakuhum wa ma'aradu, tapi kalau mereka biarkan orang jahil, orang sufaha dengan perbuatan-perbuatan mungkar yang mereka lakukan, maka halaku jami'an, akan binasa semuanya. Kama qala Allah ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ya, maka di sini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sering kita sebutkan la astasghir adz-dzunub. Ya, tidak boleh kita menganggap remeh, mengecilkan satu kemungkaran, satu perbuatan dosa. Ya, la astasghir al-mukhalafah. Jangan menganggap remeh satu mukhalafah sunnah, mukhalafah syariah. Ya, unzuru la tanzuru ila sighar adz-dzunub walakin unzuru ila man ila adzim man asaitah. Jangan kamu melihat kecilnya perbuatan maksiat mukhalafah yang kamu lakukan, tapi ingatlah, lihatlah, ya, agungnya zat yang kau maksiatin, Allah Subhanahu wa taala. Al-maksiyah, ya, sebabul halak, dan tarku ingkar mungkar ada sebab di atas sebab kebinasaan. Kemudian kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara faedah hadis ini juga adalah tentunya darbul amsal, ya, memberikan masal-masal, permisalan-permisalan di dalam memberikan nasihat, memberikan ujangan, ya, satu perkara yang mesru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali ketika memberikan taujihat kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan masal, ya, permisalan-permisalan seperti di sini. Dimisalkan seorang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan seorang yang orang-orang yang naik perahu, ya, dan tahu akan ada yang melobangi perahu dan membiarkannya, akan binasa jika tidak mengingkarinya. Demikian juga seorang yang sedang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di antara faedah hadis ini, kata Syekh Muhammad rahimahullah, adalah itsbat al-qur'ah. Iya, dibolehkannya al-qur'ah wa anna jaizah, boleh mengundi sesuatu dalam perkara-perkara yang dibolehkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Saudara penasaran rahimahullah, di dalam al-qawaid fiqhiyah beliau menerangkan kapan dibolehkan Al-Qur'ah. Kemudian ini kata beliau rahimahullahu taala, tustamalu qur'atu 'indal mubhami min al-huquqi aw lada tazahumi. Digunakan, dilakukan Al-Qur'ah undian indal mubhami, ketika terjadi al-mubham min al-huquq, ketika ada hak yang tidak diketahui siapa pemiliknya yang lebih berhak untuk mendapatkannya, ya ini adalah milik siapa, atau lada tazahum, ketika diketahui siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Berkat Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, kata beliau, tusta'malu al-Qur'ah, al-Qur'ah undian ini dilakukan bitamyizil mustahiq, untuk ia membedakan, menjelaskan siapa yang mustahik, yang berhak terhadap satu hak. Ia ila sabat istihqaq ibtida'an li mubhamin ghair mu'ayyan, ketika ada satu perkara, satu benda, satu hal yang mubham pemiliknya, siapa yang berhak untuk mendapatkannya, maka boleh digunakan, dilakukan Qur'ah. Al-Qur'ah berdasarkan ucapan Sabtu Rahman As-Sa'adir Rahimahullah ada dua sebabnya. Yang pertama adalah untuk membedakan siapa yang berhak. Iya, tamyiz al-mustahik, tusta'malul Qur'ah indal mubham minal hukuk, yaitu siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Ketika misalnya seorang memiliki banyak hamba sahaya, iya, kemudian dia pernah berkata atau bernazar hendak membebaskan satu orang hamba sahayanya, ini hak yang mubham, siapa dari 10 tersebut yang berhak untuk dibebaskan, maka dilakukan Qur'ah. Iya, dilakukan Qur'ah, dilakukan apa namanya, undian, diundi siapa dari 10 ini yang berhak dibebaskan. Iya, seorang memiliki 4 orang istri misalnya, dia hendak safar, iya, siapa yang berhak untuk bersamanya, karena baru pertama kali dia mungkin akan safar jauh dan perlu membawa istri, maka Qur'ah diundi siapa dari 4 orang istri ini yang berhak untuk menemani dia di dalam safar. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah ketika ada at-tazahum minal umur, ya adanya apa namanya, satu perkara yang masing-masing orang, beberapa pihak berhak untuk mendapatkan, namun barang yang ada, kesempatan yang ada tidak cukup untuk mereka semua, ya masing-masing memiliki hak yang sama. Iya, misalnya mereka para pedagang yang disediakan tempat oleh pemerintah muslimin di suatu tempat untuk berdagang di tempat yang mubah, masing-masing mereka berhak. Iya, masing-masing mereka berdasarkan iya kriteria yang diajukan, disyaratkan oleh pemerintah, sama memiliki hak yang sama, memenuhi semua yang memiliki kriteria. Tapi dari 100 orang yang daftar misalnya, hanya ada 20 tempat untuk tempat berdagang, ya maka diundi oleh pemerintah muslimin untuk diketahui siapa dari 10-100 orang yang berhak untuk mendapatkan 20 tempat yang ada. Ini at-tazahum. Atau terjadi penguburan misalnya, atau juga yang jelas ada nasnya azan, iya, di antara 3 orang yang azan, yang bisa azan, memiliki suara yang sama-sama bagus, iya, semuanya sama, namun hanya dibutuhkan 1 orang muadzin, iya, maka kalau memang sama semuanya dari syarat-syarat yang ada, Qur'an. Iya, ketika ada 3 orang jenazah dan dikuburkan misalnya dalam satu kuburan, mereka sama-sama keutamaannya, sama-sama iya dari sisi martabah dininya, sama-sama dia hafidz, sama-sama dia yang jelas berilmu. Sulit untuk membedakan siapa yang lebih dulu dikuburkan. Maka lakukan qira'ah. Khairul rahiman rahimakumullah. Ini apa namanya? Qira'ah jaizah, tapi sekali lagi ini ketika ada satu hak yang mubham, tidak jelas siapa yang berhak untuk mendapatkannya, atau ketika ada tazahum, banyak pihak yang memiliki hak tetapi ya tidak cukup untuk semuanya, dilakukan qira'ah. Ya, akan tetapi yang perlu diingat, tidak boleh seperti yang dilakukan oleh banyak orang sekarang, ya, untuk mendapatkan hak tersebut kemudian mengeluarkan biaya. Kalau ini sudah terjatuh ke dalam maisir, ya, ada hadiah tertentu akan diundi, tapi pihak yang mau mendapatkan harus mengeluarkan biaya. Entah beli perangko, entah apa namanya, biaya apapun, ini terjatuh ke dalam maisir, terjatuh dalam perjudian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.